Sunggaran tepang urang di tahun nu enggal, awal Januari urang teh masih mijangi, janji saat ti mengketken tali ka asih. Lamun ngahiji pinu dina kabagjaan, kabagjaan lamunan urang duaan, mapag rasa mapag cinta numunggaran urang. Rasa katresna duaan yang disetia dibengker kaya kina, tapi tersangka yang jite aya panghalang tali ka asih nu aya jadi tunggaran, hati perih asa di gerihan ku hinis, anu akhirna cinta teh jadi papegat, tapi ken bae sabar tawakal dina ngajalan kenana, pasti kasorang kabagjaan dimantena. Munggaran tepang urang di tahun nu enggal, awal Januari urang teh masih mijangi, janji saat ti mengketken tali ka asih. Lamun ngahiji kabagjaan lamunan urang duaan, mapag rasa mapag cinta numunggaran, urang hijikeun rasa katresna duaan yang disetia dibengker kaya kina, tapi tersangka yang jite aya panghalang tali ka asih nu aya jadi tunggaran, hate perih asa tapi ken bae yemah ukur kahayang, gusti nu ngatur kana kahayang manusia. tawekal dina ngajalan kenana, pasti kasorang kabagjaan dimantena, pasti kasorang kabagjaan dimantena.